Mitra bisnis meski meragukan tingkat keberhasilannya, namun Kwi Kian-gi menilai positif rencana Menko Ekonomi untuk melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Menurutnya, jika pemerintah akan melakukan hal itu, pemerintah harus memperoleh dukungan minimal dari pihak internal pemerintahan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian-gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah seluruh rakyat harus ikut membulatkan tekad untuk mendukung renegosiasi yang akan dilakukan pemerintah? Harus mendukung, bukan hanya mendukung. Rakyatnya berontak, seperti waktu merebut kemerdekaan, mau mati, mesti begitu. Kalau harapan kita ya, kalau harapan saya begitu. Harapan saya begitu malah. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, dalam kultur seperti ini, itu kan hanya mungkin kalau berhasil memobilisasi seluruh rakyat untuk mengatakan pokoknya mau apa. Dan kalau perusahaan itu diperlakukan tidak adil, lalu pemerintahnya yang turun tangan. Nah, jadi ujung-ujungnya yang paling keras ya, misalnya paling keras, oke, kalau gitu ya saya serbu. Nah, kalau itu terus mundur, lebih memalukan lagi. Nah, Pak Kwik, belakangan ini terjadi aksi unjuk rasa karyawan Freeport. Lantas apakah aksi ini bisa jadi trigger bagi rakyat untuk mendukung langkah renegosiasi? Enggak. Gini loh, kalau ini sudah seandainya, ya, mogok kerja itu tidak bisa diapa-apakan. Freeport nurutin tuntunan mereka kan tidak ada artinya buat Freeport. Oh, mereka cuma minta naik gaji sekian kali kok. Akan tetapi itu tidak terjadi. Sekarang yang mogok-mogok itu kan diawasi, berani keras dikali tembak oleh tentara Indonesia sendiri gitu kan. Benar juga ya Pak, untuk perbaikan kesejahteraan karyawannya saja Freeport tidak bersedia, apalagi renegosiasi kontraknya ya Pak. Makanya, itu kan tinggal dituruti itu saja tidak mau Freeport. Dari sini kan sudah kelihatan logikanya itu kan kelihatan. Dan mereka itu waktu negosiasi itu kan ngototnya bukan main dan dia mengatakan oh Indonesia untungnya besar begini loh saya bilang. Anda ini kan ngotot kan? Ya. Kalau Anda sebagai perusahaan besar ngototnya seperti itu kan untungnya besar. Nah keuntungan itu saya nggak rela memberi Anda, mau saya ambil sendiri gitu loh. Salah saya apa? Wong kontraknya udah habis. Itu saja tidak berhasil. Dan yang membuat tidak berhasil Pak SBY. Kok Hatta berani-berani itu gimana? Demikian Kwi Kian-gi, saya Dinda Natasha.